Makhol, yaitu adanya tasbih atau sukun asli yang diidghamkan setelah huruf mat dalam satu kalimat. Nah, ini juga berlaku di sholat ya, sholat. Nah, kalau setelahnya kita om, nah, walaupun sama-sama dibaca 6 harakat, dibaca sama-sama 6 harakat. Nah, dan ini terjadi pada huruf lam dan sin. Nah, huruf lam dan sin. Kita baca posin dengan min sukun bertemu dengan min, kita akan mencari hasil lain di situ. Sin di sini namanya lazim harfi mustaqbal. Nah, lazim harfi mustaqbal. Adapun yang min lazim harfi mukhaffaf, karena tidak diidghamkan di situ. Alif lam mim sad. Yang alif lam mim sad. Nah, syahidnya di mana? Syahidnya di mana? Syahidnya di lam. Nah, dalam min ketemu dengan min. Kemudian tadi lam min dengan alif lam. Syahid di mana? Alif lam mim ra. Alif lam. Syahid lam. Nah, syahid lam dan mim itu lazim harfi mukhaffaf. Saya mengerti. Sepanjangnya 6 harakat. Bittifaq. Kemudian adalah mat tarfi, yaitu ketika masuknya hamzah istifham pada isim ma'rifah dengan al atau lam ta'rif diganti hamzah kedua alif mat untuk membedakan antara istifham dengan khabar. Ya, untuk membedakan antara istifham dengan khabar. A itu istifham. Kalau Al-Qamar. Hukumnya ada dua bacaan, ibdal 6 harakat atau tasbih. Nah, kita baca Qul-Azzakarain dengan Qul-Azzakarain di tasbih. Qul-Azzakarain. Bacaan yang kedua di tafsir. Tafsir antara hamzah dan alif. Qul-Azzakarain. Al-Zakarain. Allah. Boleh kita baca tafsir, boleh kita baca 6 harakat. Nah. Allahu khair. أذن لكم sepuluh adalah matlin, yaitu adanya wawu atau ya sukun yang didahului oleh fathah. Panjangnya bila berhenti hukumnya sama dengan mat arif disukun, yaitu 2, 4, 6 harokat. Kalau dibaca terus panjangnya kurang dari 2 harokat. Adapun urutan bacaan panjang dari segi kuatnya, lazim, wajib muttasil, arif disukun, ya izmin fatin, kemudian mat gadam. Paham? Matlin dikala berhenti, kalau ada huruf setelahnya, dikala berhenti, dinamakan dengan matlin arif bersukun. Panjangnya 2, 4, 6. As-salatu khairun minan naum. Ini kan? خير من النوم jangan sampai ini dibaca النوم jangan begitu jangan dibaca pendek kalau berhenti Nusayi, ini kan? Nusayi, liilafi Quraish, liilafi Quraish, ilafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayyif. البيت البيت وآمنهم من خوف dan ada pun urutan bacaan panjang dari segi kuatnya yang pertama adalah lazim lazim a i u adalah mad badar baik sekarang amin bacaan apa arif itu pertama mad badar dulu tapi selanjutnya seperti mad apa lazim ya enggak, lazim kilmin sakol karena mad lazim adalah yang paling kuat. Nah, yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah lazim, kemudian wajib mutasil, kemudian arif sukun, jaz mutasil, kemudian batal. Maka kalau bertemu yang demikian, amin. Yang dimenangkan adalah mat apa? Lazim atau batal? Lazim. Tidak boleh kita baca mat batal, karena arif itu setelahnya tasbih. Nah. Jadi amin bacaan mad badal lazim kilmi musaqqal yang dimenangkan adalah mad lazim kilmi musaqqal. Nah demikian juga yasha yasha. Nah mana yang menang wajib mutasil atau arif sukun? Ini urutan yang dilihat wajib mutasil. Nah, maka tidak boleh kita baca dengan mad arif sukun sekitar 2 harokat tidak boleh. Dia harus mad wajib muttasil arif sukun 4, 5 dan 6. 6 untuk arif sukunnya. Nah, jadi kalau bertemu antara yang demikian lihat dulu kedudukannya. Yang paling kuat adalah lazim, kemudian wajib muttasil, kemudian arif sukun, kemudian jaiz al-mufatil, kemudian 6. mad badal, mad badal. Bab ke 25, hamzah wasal. Hamzah wasal terjadi pada fi'il, isim dan huruf. Terjadi pada fi'il. Bisa terjadi pada fi'il maudi, amr surati, kumasi, atau sudasi. Seperti kudus sustad. Astofa. Istofa. Lama, baik. Jadi hamzah wasal terjadi pada fi'il dan isim. Nah, fi'il dan isim. Fi'il terjadi pada fi'il madhi, amr surati, yang dari tiga kalimat, tiga huruf, afan, humati, lima huruf, sudati, enam huruf. Nah, kalau huruf ketiga dhammah, maka mulailah dengan dhammah. Kalau huruf ketiga kasrah atau fathah, maka mulailah dengan kasrah. Kemudian sekarang di sini, contoh-contohnya. Dengan huruf ketiga. Yang pertama, alif, jim, ta, sa, ta. Huruf ketiga mana? Ta. Sekalinya apa? Dhamma. Berarti dimulai dengan dhamma. Huruf ketiga dhamma, dimulai dengan dhamma. Nah, huruf ketiga kasrah dan fathah dimulai dengan kasrah. Hakala. Ujatusat dengan? Huruf ketiga sekarang, telahnya apa? Astafa atau Ustafa? Astafa atau Ustafa? Kenapa? Huruf ketiga fathah. Huruf ketiga fathah harus dimulai dengan kasrah. Fathah, kasrah, kasrah. Dhamma, dhamma. Sudah apa? Dhamma, dhamma. Fathah, kasrah, kasrah. Selesai. Nah, jadi huruf ketiga dhamma, mulai dhamma. Huruf ketiga fathah, kasrah, mulai apa? Kasrah. Dhamma, dhamma. Fathah, kasrah, kasrah. Berikutnya, dimulai dengan apa? Kasrah. Is, das, o. Karena huruf ketiganya adalah ta. Fathah. Berikutnya, A dimulai dhamma. Nah, us, tuh, ibu. Berikutnya, dhamma. Kenapa? Nah, huruf ketiga dhamma. Uda'u. Berikutnya, kasrah. Kenapa? Huruf ketiganya kasrah. Ib. Berikutnya, kasrah. Huruf ketiga, fathah. Ingu, tariku. Nah, berikutnya, kasrah. Huruf ketiganya, fathah. Ingu, tabiru. Berikutnya, kasrah. Nah, paham? Nah, dhamma, dhamma, fathah, kasrah, kasrah. Nah, sudah selesai. Dhamma, dhamma, fathah, kasrah, kasrah. Baik. Kalau huruf ketiga dhamma, maka mulailah dengan dhamma. Kalau kasrah atau fathah, maka mulailah dengan kasrah. Kemudian yang kedua adalah yang terjadi pada isim. Satu terjadi pada alif, al, seperti. Nah, ini semuanya pada izhar al-qamari dan al-qam syamsi. Semuanya dimulai dengan fathah. Dimulai dengan fathah. Ar-Rahman. Dengan? Ar-Rahman. Allah. An-Nur. At-Tawud. At-Tawud. Az-Zulumat. Anak kecil biasanya membaca dengan dhammah gitu. Ulhamdu. Dikira dhammah telah di atasnya alif itu. Tapi itu bukan. Itu bukan dhammah. Baik. Kalimat-kalimat di atas mulailah dengan fathah. Kemudian yang kedua terjadi pada isim masdar. Seperti. Istiha'an ma'ali. Istighfar. Masdar dimulai dengan kasrah. Ya. Ini kasrah. Nah, pengecualian. Adapun kalau gemang itu alif seperti nah. Nah. Nah. Naam, seperti ini aslinya qada yaqdi. Bala yabni qada yaqdi iqdi. Ya kan? Fi'il amrnya. Hakadha qada yaqdi fi'il amrnya apa? Iqdi. Bana yabni fi'il amrnya ibni. Mada yamdi fi'il amrnya imdi. Masa yamsi fi'il amrnya. Kemudian imsi, imsiya, imsiyu. Ibni, ibniya, ibniyu. Kemudian imdi, imdiya, imdiyu. Imsi, imsiya, imsiyu. Tapi yang demikian tidak bagus. Akhirnya ikdiyu, ibniyu, imdiyu, imsiyu. Dihilangkan ya, karena bertemunya dua sukun. Dihilangkan ya, karena bertemunya dua sukun. Dan di halte ketiga dengan tomah agar terbebas dari dua sukun, maka mulai dengan kasroh. Walaupun huruf ketiga tomah. Khusus kalimat-kalimat ini, walaupun huruf ketiga tomah, maka mulailah dengan kasroh. Karena aslinya itu kasroh. Aslinya kasroh. Nah, ikudu dengan ibnu, indu, insu, khusus itu. Nah, maka hamzahnya diganti dengan ya, sehingga menjadi itu khusus ini. Nah, ata ya ti iti, iti ya itiu, jadi itu. Baik. Adapun pada isim yang tujuh, yaitu ismun, ibnun, ibnatun, imri'in, imra'atun, isnaini, isnataini, maka harus dimulai dengan kasrah. Nah, ini alat sama. Jadi bahasa ini tidak ada kaitan. Yang dihafalkan yang tujuh ini, semuanya wajib dimulai dengan kasrah. Ismun, ibnun, ibnatun, imri'in, imra'atun, tidak. Tidak dilihat huruf ketiganya apa. Yang penting dimulai dengan kasrah. Sudah total. Dimulai dengan kasrah. Nah. Ke-26. Tektah. Tektah menurut bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut istilah adalah memutus kalimat tanpa mengambil nafas dengan tujuan untuk meneruskan bacaan. Lama berhentinya sekitar 2 harokat yang terbagi menjadi 4 macam. Pertama, harus dibaca tektah. Nah. Yang harus dibaca saktah, dua tempat di sini, ini harus dibaca saktah, ini harus anafim. Kalla bal ra'ala ala qulubihim ma kanu yaktibun. Jadi kan? Wakila man raqo, ya? Wakila man raqo. Nah, kalau kubro, wakila man raqo. Wakila man raqo. Yang kedua, boleh saktah dan berhenti. Boleh saktah dan juga boleh berhenti. Akan tetapi yang paling banyak dipakai adalah saktah. Nah, man ba'athana min marqadina hadha. Man ba'athana dulu imma qadina hadza, ya, imma qadina hadza, jadi dua harakat imma qadina hadza, ya, imma qadina hadza. Jadi kalau mau berhenti tidak jadi masalah juga. Imma من بعثنا من مرقدنا من dan dimulai kemudian hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun ha dan saya yakin baik sekarang salam al-kam ba mustahla Pak Mustaf, lihat surah Al-Kahf. Nah, fakta ini pun hanya sebatas kiraah hafazan atin sudah terdahulu. Nah, kita baca dengan fakta. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما تمام الحمد لله الذي boleh berhenti juga. Berhenti pada iwaja. Kemudian ada nafas. Qayman yunzir basan syadida. Boleh berhenti di situ. Boleh berhenti, tapi yang muqaddam is sakta. Yang dijauhkan adalah sakta. Nah, tidak boleh kita baca iwaja qayman. Nah, baik. Kemudian yang ketiga adalah boleh waqaf atau berhenti atau takda atau idwam yaitu pada surat Al-Haqqah. Nah, tiga bacaan di situ boleh berhenti, boleh takda, boleh idwam. Ma awna anna aliyah berhenti dengan halaka anni sultaniya ini berhenti kita baca idgham sekarang idgham lalu masuk hak kedua ma awna anni maniyan halaka anni boleh sakta. Sakta berhenti sebentar tanpa ambil nafas. La awna anni maliyam halaka anni sultaniyam. Dengan mafhum paham bisa dibaca idgham bisa dibaca fakta bisa dibaca berhenti. Nah, yang keempat boleh waqaf atau terus atau fakta atau berhenti yaitu antara akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Nah, boleh waqaf, nah, atau terus, boleh fakta dan boleh berhenti. Kita baca berhenti sekarang. Ini di akhir Al-Anfal. Innallaha بكل شيء عليم. نعم. Kemudian kita baca surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Disambung. Tentunya dibaca ikhlas gitu. Dibaca ikhlas. Innallaha bikulli syai'in 'alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Dengan warasulihnya panjang anak kecil, ha? Anak kecil ini warasulihnya panjang dan pendek. Baroanya baro mat wajib di situ 4 atau 5. Kita baca sakta, sakta kita luar seperti dibaca wakaf atau berhenti. Inna Allah bi kulli syai'in 'alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum minal musyrikin. Jamiah. Mam ya kok. Siapa yang belum baca tadi? Banyak yang belum baca. Nah. Kan mu'adzin al-Fani. Mana mu'adzin ni? Mana mu'adzinnya? Coba ditunjuk mana mu'adzinnya? Hah? Yang belum. Hah? Pantau. Dibaca. Taklah. Satu nafas. بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. نقوى براءة من ذي دوم هنا minimal 2 harakat. Nah, minimal 2 harakat. Yang kemarin daurah di Magetan kemarin, anda hendak, ha? Ayo, ha? Hendak. Sudah bisa difahami? Bisa faham insyaAllah? Nah, jadi ada beberapa tempat gitu. masuk pada ahkam ro. Ke-27 hukum ro. Hukum ro terbagi menjadi 3. Pertama tebal, kedua tipis, yang ketiga boleh tebal, boleh tipis. Yang pertama dibaca tebal, terbagi menjadi 7 macam. Pertama dhammah. Nah, dhammah harus dia tebal. La'allakum tashkurun. Ya. La'allakum tashkurun. Tilka rusul. Tilka rusul. Amrun minal amr. Amrun minal amr. Walahunna rubu. Walahunna. Ketiga, sukun yang didahului dengan dhamma. Sukun dahulunya dhamma. Lanzur. Ya. Lanzur. Turjaun. Turjaun. Turhamun. Turhamun. Turji. Turji. Urbah. Keempat, sukun yang didahului fathah. Arba'ah. Ini biasa keliru. Maryam. Maryam. Dan Maryam. Maryam. Maryam. Yaubiqo. Yaubiqo. Arba'aba. Arba'aba. Wal-arba. Wal-arba. Fabashshawna. Kelima, sukun dikala berhenti yang didahului oleh dhammah atau fathah, walaupun diselingi dengan sukun. Nah, yang penting didahului oleh fathah atau dhammah, walaupun ra terakhirnya itu kasra. Dikala berhenti jadi didahului oleh fathah atau dhammah, semuanya berbeda tebal. Al-anhar. Dengan Al-anhar. Al-anhar. Al-anhar. Ya. Al-anhar. Tebal. Tadar. Tadar. Syakur. Syakur. Al-Qamar. Al-Qamar. Nukur. Nukur. Nah, sebenarnya tebal. Kita enam bila didahului hamzah wasal. Hamzah wasal. Sebelumnya kasar atau sebelumnya fathah, sebelumnya dhamma, mutlak. Terus itu tiba-tiba tebal. Irhamhuma. Irhamhuma. Iru. Iru. Irhamhuma. Irhamhuma. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tebal semua itu, tebal semuanya. Irji'i ila rabbiki radiyat بِيَتَمْ مَرْضِيًا مَرْضِيًا لِمَنْ يَرْتَضَى yang ketujuh sukun yang didahului kasrah, tapi setelahnya huruf isti'la dalam satu kalimat. Syaratnya satu kalimat. Oh, sebelumnya kasrah, kalau sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la. Nah, baik fa ataupun sad atau qaf atau sad. Nah, jadi harus dibaca tebal. Syaratnya apa? Dalam satu kalimat. Kalau dua kalimat tipis. Nah, kalau dua kalimat tipis antara ra dengan huruf isti'lanya satu kalimat. Irtaf. Nian. Irtaf. Al-mirsad. Al-mirsad. Irtaf. Mirsad. Kalau satu kalimat tebal, kalau beda kalimat tipis. Nanti. Baik. Pokok ra yang kedua dibaca tipis. Terbagi menjadi 6 macam. Pertama kasrah. Nah, kasrah dibaca tipis. Rizqa. Rizqa. Risalati. Risalati. Karim. Karim. Al-liba. Al-riba. Tidak boleh arwi, tapi al-riba. Al-riba. Lil-lijal. Lil-lijal. Langsung tipis. Lil-lijal. Lil-lijal. Baik. Kedua imalah. Imalah. Tidak ada imalah indah hamus an'atin kecuali imalah kubra. Imalah kubra. Imalah yang besar. Seperti sate sama ose. Nah, nah. Sama amun manise. Nah, manise. Nah. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya. Wa qala rukabu fiha majriha majriha wa mursaha wa mursaha wa qala rukabu wa qala rukabu. Ra'nya tebal sebelumnya hamzah wasl. Sebelumnya hamzah wasl. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا jadi yang jelas ingat aja ada OC, ada manise, ada tempe, ada onde-onde, ada sate. Nah, banyak enggak? Nah. Sudah dihafalkan situ. Majari. Nah, majari. Oke. Nah. Ketiga sukun yang didahului kasrah dan setelahnya huruf istifal. Nah, setelahnya huruf istifal dikis. Fir'aun. Demikian. Fir'aun. Biarkan bibirnya meringis. Orang Jawa bilang fir. Fir'aun. Fir'aun. Mir'yah. Mir'yah. Mir'saqa. Mir'saqa. Fir'aun. Fir'aun. Mir'yah. Mir'yah. Keempat sukun dikala berhenti yang didahului kasrah walaupun diselingi dengan sukun. Nah, yang penting sebelumnya kasroh. Walaupun ada selingan seperti sih, sih, nah tipis. Ya ayyuhal muddassir. Ya. Ya ya kan bibirnya biar biar dulu jangan ditutup. Al-Muddassir. Al-Muddassir. Qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Asih. Asih. Nah, walaupun ada peringat itu sukun. Nah, baik. Kelima sukun dikala terhenti yang didahului oleh ya sukun. Baik, sukun dari jalur oleh kasroh. Baik, sukun itu sebelumnya kasroh atau sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya kasroh atau sebelumnya fathah. Ya sebelumnya kasroh misalnya asir. Ya. Asir. Ya sukun sebelumnya fathah. Khair. Khair. Biarkan jadi itu jadi tutup. Khair. Khair. Nah, biarkan dulu. Basir. Basir. Yasir. Yasir. Nah, keenam sukun yang didahului kasrah yang setelahnya huruf istitna dalam kalimat yang lain. Nah, ini perbedaan antara nomor 7 pada apa dikala tebal dan nomor 6 dikala tipis. Nah, kalau tebal satu kalimat, kalau tipis beda kalimat. Nah, fasdir sabran jamila. Fasdir sabra, ولا تصعر خدك, ولا تصعر خدك, أنذر قومك, أنذر قومك. Jadi kalau harap sukun setelahnya harap istilah, beda kalimat maka tetap tipis. Nah, baik. Hukum roh yang ketiga adalah boleh tipis atau tebal. Terbagi menjadi dua. Yang pertama lebih bagus tebal, dan yang kedua lebih bagus tipis. Nah, lebih bagus tebal dilihat dari aslinya. Ya, huruf terakhirnya apa? Fathah. Ya, enggak, misra. Maka lebih bagus dibaca tebal. Mis, mis, yang ya? Mis. Berarti mis, mis, mis. Nah, kalau sudah tipis, karena aslinya adalah kasrah, maka muqaddam tipis. Walaupun dua-duanya boleh, boleh tebal, boleh tipis. Nah, rukhsah begini. Nah, yang pertama misrah, surah Yunus, surah Yusuf, ayatan surah Az-Zukhruf. Nah, bisa dicari sendiri, yang kami dicari sendiri. Al-Qiqo. Ini kan? Al-Qiqo. Yang tebal, tebal kita baca tebal dulu. Al-Qiqo. Al-Qiqo. Nubu. Nubu. Yas. Yas. Qiqo. An-As. An-As. Fa'as. Fa'as. Al-Jawar. Al-Jawar. Yang tebal, yang tipis lebih sulit. Al-Qiqo. Nuzur. Yes. Nuzur. Nuzur. Nuzur. Nuzur. Nuzur. Bukan nuzir. Nuzur. Nuzur. Yes. Yes. Yes. Sirqo. Tipis. Ams. Fa'as. Al-Jawad. Al-Jawad. Titis. Had. Jadi ini boleh dibaca tebal, boleh tipis. Misra muqaddam. Tebal karena aslinya adalah fathah. Sedangkan yang lainnya tipis karena aslinya kasrah. Kemudian nuzur ada 6 tempat. Dan bisa dilihat nanti di mulajah coba. Di detail dia dilihat nanti. Misra di surah Yunus ayat 87. Kemudian Yusuf. Ditulis saja nanti, bukannya nanti. Yusuf ayat 21-99. 21-99. Al-Zukhruf Adimatatu. Al-Qitr. Di surah Taba ayat 12. Dan surah Sad ayat 429. Nuzur 6 tempat di surah Al-Qamar. 6 tempat di surah Al-Qamar. Yang tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya beda nanti. Yasr, Yasr di surah Al-Fajr ayat 3. Irtin di surah Asy-Syu'ara ayat 63. Sebenarnya tadi sabak dari ayat 12 satu tempat aja di halaman 439 afan, jadi bukan shaf itu, shafah itu. Itu shafah yang berdua tadi Al-Qitr itu sabak. Yang firkin surah Asy-Syu'ara ayat 63. Yang An-Asri di surah Taha ayat 77 dan surah Asy-Syu'ara 52. Fa'asri di surah Hud 81 wal Hijr 65. Hud 81, Hijr 65, Ad-Dukhan 23. Al-Jawab di surah Ar-Rahman 34, surah As-Sura 32, Wahab surah At-Taubah ayat 109. Surah tinggal sedikit. Kayaknya apa itu ya, dilanjutkan apa ditutup? Istirahat? Kalau selesai, kalau tidak selesai ya minta maaf saja. Masih 5 buku. Baik, insya Allah ilang benar.